Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih pada bab Dukhul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah. Proses masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Terakhir kita baca Abiyat Syi'riyah Indah Hassan bin Thabit. Kita baca beberapa bait syair dari Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fa'umira bil hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, kemudian diperintahkan untuk pindah. Wa anzalallahu alaihi, dan Allah taala menurunkan firman-Nya untuk beliau, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, masukkan aku di tempat kejujuran, keluarkan aku ke tempat kejujuran, dan jadikan aku dari sisimu penolong dan pembela. Disebutkan di ta'liq itu bahwasanya Atsar Ibnu Abbas ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Qala Qatadah, Qatadah berkata, akhrajahu Allahu min Makkah ila al-Madinah mukhraja sidqin. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dari Makkah menuju Madinah, tempat kejujuran. Wa adkhalahu al-Madinah mudkhala sidqin, dan Allah memerintahkan beliau untuk masuk ke Madinah, tempat kejujuran. Yakni Qatadah menafsirkan ayat ini itu berkaitan dengan hijrah. Yang dimaksud dengan mudkhala sidqin adalah Madinah, mukhraja sidqin adalah Mekah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'lam alla taqata lahu bihadzal amri illa bisultanin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya tidak ada kemampuan untuk bisa melakukan perkara ini kecuali dengan adanya kekuasaan, kekuatan pembela. Fasa'alallaha sultanan nasira fa'a'tahu. Maka beliau pun memohon kepada Allah pembela, penolong. Allah pun memberikannya. Yakni melalui perantara penduduk Madinah. Qala al-Bara', berkata al-Bara', awwalu man qadima alaina Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Orang pertama yang mendatangi kami di Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Faja'ala yuqri'anin nas al-Qur'an. Keduanya membacakan Al-Qur'an secara rutin kepada masyarakat. Thumma ja'a Ammar ibn Yasir wa Bilal wa Sa'ad. Kemudian disusul oleh Ammar bin Yasir, Bilal dan Sa'ad. Thumma ja'a Umar ibn Khattab fi 20 rakiba. Kemudian disusul oleh sahabat Umar bin Khattab membawa 20 rombongan. Thumma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu tibalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fama ra'aitun nasa farihu bi syai'in farahahum bih. Saya tidak pernah melihat manusia itu begitu gembira seperti kegembiraan mereka menyambut kedatangan beliau. Yakni ketika rombongan sahabat itu datang lebih dahulu, satu demi satu, disambut oleh penduduk Madinah, oleh orang-orang Ansar, mereka juga bergembira dengan kedatangan saudara mereka, namun mereka lebih nampak sangat bergembira ketika Rasul yang datang. Karena memang beliau yang diinginkan. Hatta ja'ala an-nisa was-sibyan wal-ima' yaqulna qadima Rasulullah ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga para wanita, anak-anak, budak-budak, mereka mengatakan Rasul telah tiba, Rasul telah datang. yakni kedatangan beliau ditunggu oleh semua kalangan masyarakat Madinah. Bahkan para budak pun menunggu kedatangan beliau, anak-anak juga demikian, karena memang mereka menanti akan adanya sosok pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Ala Anas, sahabat Anas bin Malik berkata, syahidtuhu yauma dakhalal Madinah. Saya menyaksikan beliau di hari kedatangan di kota Madinah. Fama ra'aitu yauman qattu kana ahsan wala adwa min al-yawm alladhi dakhalal Madinata 'alaina. Tidak ada satupun hari yang lebih baik, yang lebih bersinar daripada hari di mana beliau masuk ke kota Madinah. Wa syahidtuhu yauma mat. Dan saya juga menyaksikan beliau pada hari kematiannya. Fama ra'aitu yawman qattu kana aqbah wala adlam min yawmi mat. Saya tidak melihat ada hari yang sangat sedih, sangat gelap daripada hari kematian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan kecintaan para sahabat terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Rasul melebihi segalanya. Melebihi harta, melebihi anak, melebihi keluarga. Bahkan kecintaan mereka terhadap Rasul melebihi jiwa dan raga mereka sendiri. Maka tidak heran kalau mereka itu betul-betul memuliakan dan menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang, itu menjadi hari yang paling menggembirakan bagi mereka. Tanda persatuan Islam secara umum dan tanda bersatunya orang-orang Ansar secara khusus. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka menganggap itu adalah hari yang paling menyedihkan, hari yang paling gelap. Karena mereka kehilangan sosok yang selama ini membimbing mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, memberikan nasihat, ujangan, wahagadah. Maka menunjukkan kepada kita bahwasanya keberadaan orang baik, orang saleh di tengah-tengah masyarakat itu memiliki efek yang sangat baik. Keberadaan sosok yang bisa memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan ujangan itu memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat itu hidup bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengarahkan kepada kebaikan, maka kehidupan mereka juga akan menjadi lebih baik. Keadaan mereka, kegiatan mereka, aktivitas mereka akan senantiasa terbimbing di atas kebaikan. Maka sebaliknya, ketika manusia itu hidup dalam kejelekan, dalam lingkungan yang jelek, gak ada yang mengarahkan, gak ada yang memberikan bimbingan, gak ada yang memberikan wejangan, hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tanpa peduli dengan yang lain, tanpa peduli dengan sesama, hanya ingin merasakan enaknya sendiri, gak tahu bagaimana keadaan yang lain, saling menjatuhkan, saling mencibir wa ila akhirihi. Tidak ada kebaikan di situ, kejelekan otomatis semakin kuat. Kehidupan manusia akan semakin terpuruk. Meskipun hidup di zaman modern sekalipun, tapi kalau tidak ada kebaikan pada mereka, tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnah, tidak ada pembimbing, tidak ada yang memberikan nasihat dan wejangan, hampa hidup itu. Kayak hewan, hanya saja dia berpakaian. Kalau hewan mending, masih ada yang membimbing, pengembala. Jadi tahu kapan waktunya makan, kapan waktunya tidur, sehingga hewannya sehat. Adapun manusia ketika lepas dari pembimbingnya, lepas dari orang-orang yang alim, satu demi satu dipanggil oleh Allah Ta'ala, semakin berkurang dan minim orang alim itu, dan tidak ada yang melanjutkan mereka. Tambah sedikit orang yang saleh, tambah sedikit orang yang muslih, yang memperbaiki keadaan, maka kehidupan manusia akan semakin terjatuh, semakin terpuruk, semakin jelek. Mungkin secara dohirnya baik-baik saja, tapi hati mereka kosong, hampa. Kejelekan semakin menjamur, bahkan kejelekan dianggap lumrah, dianggap biasa, dianggap sesuatu yang unik atau yang semisal itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini efek dan pengaruh adanya orang-orang yang baik, adanya orang-orang yang alim, adanya orang-orang yang saleh dan orang yang yusleh, yang memperbaiki keadaan. Faqama fi baiti Abi Ayyub hatta bana hujrahu wa masjidahu. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub hingga beliau membangun ruangannya dan masjidnya. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi manzili Abi Ayyub Zaid ibn Harithah wa Abu Rafi'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih di rumah Abu Ayyub mengirim Zaid bin Harithah dan Abu Rafi'. Wa atahuma ba'iraini wa 500 dirhamin ila Makkah. Beliau memberikan kepada beliau berdua 2 ekor unta dan dibekali 500 dirham untuk berangkat ke Mekah. Faqadima alaihi bi Fatimah wa Ummi Kulthum ibnatai wa Saudah binti Zam'ah zawji wa Usamah bin Zaid wa Ummi Aiman. Maka mereka pun datang ke Mekah, kemudian memboyong orang-orang yang tersisa di sana, sehingga beliau berdua berhasil untuk membawa Fatimah, Ummu Kulthum, kedua putri Nabi SAW, membawa Saudah bintu Zam'ah, istri beliau, membawa Usamah bin Zaid, Ummu Aiman. Wa amma Zainab falam yumakkinha zawjuha Abu al-As ibn Rabi' min al-khuruj. Adapun Zainab belum bisa keluar karena suaminya yaitu Abu al-As ibn Rabi' tidak mengizinkan untuk keluar. Wa kharaja Abdullah ibn Abi Bakr bi'iyali Abi Bakr wa fihim Aisyah. Abdullah bin Abi Bakr, beliau berhasil untuk membawa sisa dari keluarga sahabat Abu Bakar yang di antara rombongannya adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kemudian binaul masjid, pembangunan masjid. Qala Az-Zuhri, berkata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Barakat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mawdi'i masjidihi. Antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderum, berhenti di tempat yang akan dijadikan sebagai masjid beliau. Wa kana mirbadan li Sahal wa Suhail, ghulamaini yatimaini minal Anshar. Tempat itu yang akan dibangun masjid itu sesungguhnya adalah lahan milik Sahal dan Suhail, dua pemuda yatim dari Anshar. Kana fi hujri As'ad ibn Zurarah. Dua pemuda ini diasuh oleh As'ad bin Zurarah, dirawat oleh beliau. Fasawama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamaini bil mirbad liyattakhidahu masjida. Maka Rasulullah SAW menawar lahan tersebut dari dua pemuda ini untuk dijadikan masjid. Faqala, dua pemuda itu mengatakan, bal nahabuh lak ya Rasulullah. Kami tidak ingin tawar-menawar wahai Rasul. Kami menghibahkan lahan itu untukmu. Silahkan dipakai lillahi ta'ala. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mau. Karena melihat kondisi pemuda ini yatim. Tidak punya orang tua yang bisa merawat mereka. Yang ngasuh orang lain. Beliau tidak mau cuma-cuma. Jadi sama-sama saling terbantu. Rasul membutuhkan lahan untuk mendirikan masjid sebagai markis untuk berdakwah di Madinah. Mereka juga otomatis sebenarnya membutuhkan nafkah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Namun karena Masya Allah pendidikan Islamnya sangat kuat dan kebaikan yang ada pada diri mereka dalam keadaan mereka masih gulam. Masih sangat muda. Biasanya anak muda itu ambisi untuk dapat dunia itu sangat tinggi. Karena merasa masih muda, masih kuat, masih bisa melakukan segala hal. Sehingga cita-cita angan-angannya itu masih melambung tinggi. Ya, ternyata mereka di luar yang diduga. Awalnya mungkin dikira mau ngasih harga tinggi. Ternyata malah memberikan cuma-cuma kepada Nabi SAW. Kalau untuk masjid monggo Rasul, pakai aja. Ya, tidak masalah, kita hibahkan. Tidak usah tawar-menawar. Rasul tidak mau. Fashtarahu minhuma bi'asharati dananir. Maka Rasul pun akhirnya membeli tanah itu, lahan itu dari mereka berdua sebesar 10 dinar. Wa fi sahih, disebutkan dalam sahih, yakni sahihul Bukhari, annahu qal, Rasul mengatakan, ya bani Najjar, thaminuni bihaitikum. Wahai bani Najjar, berikan harga untuk lahan kalian ini. Qalu la wallah, la natlub thamanahu illa ilallah. Bani Najjar mengatakan, tidak, demi Allah, kami tidak akan menuntut harganya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak usah tawar-menawar wahai Rasul, pakai sudah ya. Bisa dibangun apapun yang kau inginkan. Wa kana fihi syajaru gharqat wa nakhl wa qubur lil musyrikin. Di lahan itu ada pohon gharqat dan ada kurma dan ada beberapa kuburan orang-orang musyrik. Fa amara Rasulullah SAW bil quburi fanubishat. Rasul memerintahkan untuk membongkar kuburannya, dipindah mayatnya. Wa bin nakhili wasyajar faqti'. Kemudian pohon kurma dan pohon gharqatnya ditebang semua, yakni diratakan lahannya. Wa suffat fi qiblatil masjid. Pohon-pohon tadi, pohon kurma dan gharqat tadi setelah ditebang disusun di kiblatnya masjid. Wa ja'ala tulahu mimma yalil qibla ila mu'akhkharihi 100 dhira'. Panjang masjid dari kiblat sampai belakang itu sepanjang 100 dhira', 100 hasta. Ya. Kilometer berapa meter itu ya? Wah, lumayan berarti ya. Kalau 60 dhira' itu sekitar 30 meter, ya. Berarti kalau 100 dhira' berapa itu? Ya, sekitar segitu ya, mayan panjang berarti. Wa fil janibaini misadalik au dunahu. Sisi kanan dan kiri lebarnya, kanan kirinya itu sama 100 dirak atau di bawahnya sedikit. Wa asasahu atau asasuhu qariban min thalathati adru. Pondasinya dibikin tinggi sekitar 3 dirak. Thumma banahu bil labin, kemudian dibangun menggunakan batu bata. Wa ja'ala Rasulullah SAW ya bani ma'ahum. Rasul SAW ikut pembangunan bersama dengan mereka. Wa yanqulul labin wal hijara binafsih. Beliau mengangkat batu bata itu dan bebatuan yang lain sendiri. Jadi beliau juga ikut kerja bakti. Menunjukkan tawaduknya beliau SAW. Ya. Beliau adalah pemimpin kaum, tapi beliau juga melayani mereka, ya, ikut, ayo bangun masjid rame-rame, jadi lebih berkah. Wa yaqul, beliau ketika mengangkat dan mengangkut material masjid, beliau mengucapkan abiyat syi'riyah. Beliau berkata, Allahumma innal 'aysha 'aysul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, kehidupan yang baik adalah kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Wa kana yaqul, beliau juga mengatakan, hadzal himalu la himalu Khaibar, hadza abarru rabbana wa athhara. Pekerjaan ini bukan untuk membangun benteng Khaibar, tapi pekerjaan ini jauh lebih baik, anugerah dari Rabb kami dan lebih suci. Nah. Wa ja'alu yartajizun, dan para sahabat mereka pun ikut menimpali syair tersebut. Wa yaqulu ahaduhum fi rajazih, salah satu mereka mengatakan pada bait syairnya, la in qa'adna wa ar-rasulu ya'mal ladzaka minnal 'amalul mudallal. Kalau kami cuma diam saja sementara Rasul yang kerja, sungguh ini sangat menyesatkan. Dan ini kita juga ikut kerja, ya. Rasul ngangkat, kita juga ikut ngangkat. Beliau kerja, kita juga ikut kerja. Beliau menata bangunan, kita juga ikut menata bangunan. Nah, dan ini kebiasaan orang Arab. Kalau mereka lagi kerja bakti atau lagi aktivitas begitu, rajas mereka. Bukan merotal yang dinyalakan, tapi menggunakan rajas, yakni syair. Bukan nasyid ya, tapi syair. Nah. Syairnya mereka, karena memang orang Arab. Ya, dan mereka ini para fusaha, lisan mereka masih sangat terjaga. Jadi kalau mengucapkan syair kayak ngomong biasa gitu, langsung ngalir. Nek kini gitu ngapal nodisi, ya, dihapal nodisi baru diucapkan. Itu pun kalau pas lagi kerja mungkin ya agak selepet-selepet begitu karena enggak fokus ya. Baik. Wa ja'ala qiblatahu ila Baitul Maqdis. kiblat masjid diarahkan ke Baitul Maqdis. Karena memang ketika itu kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Wa ja'ala lahu thalathata abwab. Rasul memberikan 3 pintu untuk Masjid Nabawi. Baban fi mu'akhari. Satu pintu di bagian belakang. Wa baban yuqalu lahu babur rahmah. Ada satu pintu disebut dengan pintu rahmat. Wal bab alladhi yadkhulu minhu Rasulullah SAW. Dan ada pintu khusus yang dipakai akses khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjidnya itu ada 3 pintu. Satu pintu bagian belakang. Satu pintu lagi disebut babur rahmah. Satu pintu lagi akses khusus untuk Rasul. Jadi dari ruangan langsung masuk ke masjid. Waja'ala umudahu al-judhur. Batang-batang kurma dijadikan sebagai tiang-tiangnya. Wasakfahul jarid. Atapnya itu pelepah daun kurma. Waqila lahu, ada yang bertanya kepada Rasul, ala tusqifuh, apakah engkau tidak ingin meninggikan atapnya? Qala arish, ka arishi Musa. Beliau mengatakan, ya kita bikin arish, seperti arishnya Musa. Arishnya Musa itu enggak begitu tinggi ya ikhwah. Disebutkan dalam asarnya Hasan al-Basri, ya. Arishu Musa itu ketika engkau berdiri, kemudian ngangkat tangan, itu langsung kepegang atapnya. Jadi enggak begitu tinggi. Kalau kita ini kan kita berdiri gini kan belum sampai. Bahkan pakai kursi pun belum sampai. Pakai tangga baru bisa sampai atapnya. Kalau arisu Musa itu atapnya itu langsung. Aris itu saqaf. Makna dari aris itu saqaf, atap. Ya, atapnya Nabi Musa itu kalau kita berdiri angkat tangan langsung kena. Jadi enggak usah tinggi-tinggi. Wa bana buyutan nisa'i ila janibai. Dan beliau membangun ruangan dan rumah untuk istri-istri beliau di sebelah kanan kiri masjid. Buyutul hujar bil labin. Untuk ruangan dibangun dengan bata temboknya. Wasukufuha bil judu' wal jarid. Sementara atapnya dari batang pohon kurma dan pelepah daun kurma. Jadi batang pohonnya itu disusun di atas jadi atap. Ditumpui apa namanya pelepah daun kurma. Masya Allah, sangat sederhana, ya. Ini pemimpin negara, loh ya. Fasilitasnya enggak wah-wah amat. Yang penting bisa selonjor, yang penting bisa tidur, wis enak, tertutup, privasi, kelas. Alhamdulillah. Nah, di sini beliau semangat untuk membangun masjid, ya, karena memang masjid itu sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai tempat untuk mengatur ya Madinah. Tempat pusat pemerintahan Madinah itu di Masjid Nabawi. Rapat-rapatnya Rasul ketika untuk perang, ketika mengambil kebijakan, ketika memutuskan urusan di lahir itu di masjid. Di masjid. Menunjukkan barokatul masjid, barokahnya masjid. Nah. Alhamdulillah. Untuk zaman sekarang, para ikhwanuna, ahli sunnah wal jamaah fi kulli makan, mereka betul-betul sangat apa namanya mengedepankan pembangunan masjid di tempat-tempat mereka. Karena kalau kita sudah punya masjid sendiri, itu enak, ya, nyaman. Bisa lebih mengamalkan sunnah. Tentunya masjidnya, alhamdulillah, enggak ada yang eksklusif dalam artian terbatas, enggak. Semua orang bisa masuk. Orang awam pun bisa masuk. Siapapun yang ingin datang ngaji ibadah silahkan masuk. Ketika punya masjid sendiri itu masya Allah ya. Dakwah itu lebih nyaman. Tanpa ada gangguan. Mengamalkan sunnah juga lebih nyaman. Tanpa ada gangguan atau adanya kritikan. Mau melakukan amal-amal sunnah yang nadirah. Amal-amal sunnah yang jarang diketahui oleh masyarakat pun enak. Pakai khuf ya atau merapatkan shaf ya itu amalan yang enak dan nyaman untuk diamalkan masjid sendiri mau daras kapanpun enak ya rapat kapanpun enak kumpul bagaimana enak ada acara apa nyaman ya sangat nyaman beda kalau seandainya belum punya masjid masih numpang ya itu masya Allah masyaqqah. Apalagi kalau hidup di sebuah masyarakat yang kaku, ya, enggak bisa langsung nerima, itu berat banget, ya, susah. Ya, seperti awal-awal kita dulu, masya Allah, masjidnya nimbrung ya ikhwah, masjid kampung. Ada yang ngasih syarat, boleh sholat, tidak boleh taklim. Ya, jangan taklim, nah namurujah aja diusir. Ya, masih ingat banget saya, ya, lagi bawa buku enak-enak taklim, ya apa namanya merujah biasa pelajaran. Ketiduran, ya, ditendangi ya ikhwah, tendangi suruh keluar, ya Allah kaget, ya wis keluar, ya. Ada lagi masjid, ya, taklim, di situ, boleh taklim. Tapi ternyata orangnya gak seneng. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang pas dari kita, dari santri-santri kita, udah dijadikan poin sudah. Ya, ketika sudah saatnya, usir, pergi dari sini. Karena kalian ini suka ganggu, gini-gini, sebutkan poin-poinnya, ya salam, ya sudah. Saya masih ingat sekali, masjid ini waktu masih di atas, bawahnya masih sakan, di atas, belum ada atap. Tembok sudah, rangka, kuda-kuda sudah, tapi belum ada atap, belum ada keramik, nasi, semen, beton itu. Ya. Itu Jumatan pertama kali ya, ikhwan. Atau bisa bayangkan Ramadan Jumatan pertama bau panas subhanallah ya, sama saya ingat banget itu jamaah di kanan kiri semuanya ngelipir wah pakai imamah, bahkan di tengah sebelah sini itu ada gentong isi air dipakai proyek, tapi sama kita nggak, ketika Jumatan nggak dipinggirkan, sengaja di situ. Jadi jamaah yang datang sebagian mereka nyelupkan imamah di situ, dah gulungkan di kepalanya ikhwah sambil Ramadan bayangkan. Ramadan. Panas terik. Gak ada yang di tengah kecuali satu atau dua yang masya Allah kuat. Tapi badannya kebes ya, kebes air, kebes keringat ya. Wis gak khusyuk banget sudah. Dengerin Jumatan itu sambil mau pingsan ikhwah. Kunang rasanya wis lapar, panas, keringat gak berhenti-berhenti, dehidrasi rasanya. Masih ingat banget itu pas kita sudah gak punya masjid ya ikhwah. Maksudnya diusir sana, diusir sini, langsung. Sotakus. Pakai sudah mesinnya. Sudah ada kok. Alhamdulillah. Seadanya kita pakai. Ya wis pakai. Ramadan, traweh, masya Allah. Pakai tikar atasnya dikasih. Terpal seadanya. Taklim darsam waktu itu. Ustaz Afif Baikuniyah. Atau enggak syarah akidah wasitiyah. Ya. Yang Syekh Utsaimin tipis itu. Di atas. Masih ingat banget. Nah, perjuangan. Pelan-pelan sampai jadi sekarang ini dua lantai. Alhamdulillah. Ada kanopinya di sana, semua serba keramik. Ini kipasnya menterang dari ujung ke ujung AC-nya. Ya subhanallah. Alhamdulillah. Ya, rasanya itu enggak berhenti untuk bersyukur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Untuk yang selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.